Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca hadis yang kelima di Kitabul Buyu', di bab tentang fikih jual beli, dari kitab Bulughul Maram. Masih seputar tentang syurutul bai'i wa ma nuhya anhu minal bai', tentang beberapa persyaratan dalam transaksi jual beli dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Kita membaca hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya fa arada ay yusayyibahu qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fad'ali وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بيعنيه بوقية قلت لا ثم قال بيعنيه فبيعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma punya pengalaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan perjalanan, kemudian ketika pulang dari perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yasiru ala jamalin, beliau menunggangi seekor onta, qad a'ya, yang sudah kelelahan. Ontanya sudah kelelahan sehingga tidak bisa diajak cepat. Dan rombongan di masa silam pemimpin itu berada di belakang. Pemimpin rombongan berada di belakang. Kenapa berada di belakang? Karena pemimpin tidak mungkin ditinggal, pasti dia akan dicari. Dan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jabir ketika naik onta qad a'ya yang sudah kelelahan, jalannya paling belakang, arada ayusayyibahu, hampir saja onta itu mau dilepas oleh Jabir. Tak tinggalkan saja, saya lepas, dan sudah saya enggak ngurus onta ini. Falahiqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di belakang. Para peserta rombongan sudah di depan, mereka yang telat-telat karena kecapean, karena kelelahan atau karena ada urusan, nanti tersusul oleh pemimpin rombongan. Cara seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika melakukan safar tidak ada rombongan yang ditinggal. Karena itu kalau dalam safar idealnya pertama harus ada pemimpin. Yang kedua, pemimpin jika dia dibutuhkan untuk di depan, maka dia harus menunjuk wakil yang menjadi petugas menjaga belakang. Saya mau di depan sebagai penunjuk arah, agar jangan sampai ada rombongan yang tertinggal, tolong Anda berposisi di posisi paling belakang. Nanti tugasnya adalah mengawasi ketika ada rombongan yang telat. Nah, metode seperti ini kadang kita gunakan ketika melaksanakan ibadah umroh. Tawaf, sa'i itu sangat rentan dengan pisah dengan jamaah. Maka metode yang kita lakukan, ada pemimpin di depan dan ada mutawif di belakang, sehingga menjaga kesatuan jamaah. Fada'ali, kemudian Nabi SAW mendoakan kebaikan untukku, yaitu didoakan ontanya, ontanya didoakan agar menjadi onta yang seger, onta yang sehat. Wadarabahu, lalu onta itu ditepuk oleh Nabi SAW. Dan ini bagian dari mukjizat. Apa yang terjadi? Fasara sayran lam yasir mithlah. Onta itu bisa berjalan sangat cepat, belum pernah berjalan secepat ini. Bisa enggak seperti ini ditiru? Naik motor mogok ya. Kemudian berdoa kepada Allah komat kamit, setelah itu ditabok belakangnya. Ya. Fasara sayran lam yasir mithlahu. Akhirnya bisa menjadi motor yang sangat cepat. 2500 cc. Jadi ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa ditiru. Qala, setelah unta Jabir ini sehat dan dia bisa berjalan cepat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jabir, "Bi'nihi biwuqiyah. Jual unta itu kepadaku dengan harga satu uqiyah." Berapa satu uqiyah? Ada dua cara baca. Bisa dibaca uqiyah. Uqiyah ada alifnya, ada hamzanya. Bisa juga dibaca wuqiyah tanpa hamzah, langsung wawu di dhamma. Cara baca wuqiyah bisa pakai hamzah uqiyah, bisa tanpa hamzah wuqiyah. Dan dari dua cara baca ini yang paling fasih adalah tanpa hamzah. Satu wuqiyah, wuqiyah. Kadang bahasa itu berbeda-beda, tapi dia satu jenis. Nah, perbedaannya dari sisi mana yang lebih fasih. Contoh, dalam doa ketika sakit kita membaca Allahumma rabban nas adhibil adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa syifa'uka. Kata ba'sa ada bahasa yang lebih fasih, yaitu hamzanya dibaca alif. Allahumma rabban nas adhibil bas adhibil bas. Hamzanya tidak terbaca, tapi hanya berfungsi memanjangkan. Dan ini lebih fasih dibandingkan dibaca adhibil ba's. Meskipun artinya sama-sama penyakit, tapi dari sisi bahasa yang lebih fasih adalah dibaca panjang. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syafiya illa syifa'u. Kemudian berapa satu wuqiyah? Satu wuqiyah yakhtalifu miqdaruha syara'an bikhtilafil mauzun. Satu wuqiyah itu berbeda-beda tergantung dari apa yang ditimbang. Dan ketika itu satu wuqiyah nilainya adalah 40 dirham. Satu wuqiyah nilainya 40 dirham. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Misbahul Munir. Ada yang mengatakan satu uqiyah, yang dimaksud uqiyah di sini adalah uqiyah emas. Dan kalau uqiyah emas nilainya 4 dinar. Kalau satu uqiyah emas nilainya berapa? 4 dinar. Tayyib. Sehingga di sini kita bisa mengetahui komprominya adalah bahwa konversi normal untuk satuan dinar dan dirham, satu dinar itu sama dengan 10 dirham. Konversi normal satu dinar sama dengan 10 dirham. Dan ini berlaku di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa para sahabat, di masa tabiin, dan mulai ada perubahan ketika generasi setelahnya. Kalau dulu inflasi sebelum menyebar begitu semarak, terjadi konversi normal satu dinar sama dengan 10 dirham, berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Zaman sahabat, zaman tabi'in, Kemudian mulai terjadi pergeseran di zaman setelahnya. Setelah ada inflasi. Tayyib, sehingga satu wukiyah bisa kita sebut 40 dirham, bisa juga kita sebut 4 dinar. Sama atau beda ini? Nilainya sama. Tayyib. Dari sini kita bisa tahu berapa kira-kira harga onta. Harga onta itu 4 kali kambing. Harga onta itu 4 kali kambing. Satu kambing di masa silam 1 dinar. Satu ukiyah 4 dinar. Berarti harga onta itu sama dengan 4 kali kambing. Karena itulah kenapa korban kambing lebih besar pahalanya dibandingkan urunan korban onta. Karena secara umum harga kambing itu lebih mahal. Jadi di masa silam para ulama mengatakan korban seekor kambing dengan ikut urunan 1/7 sapi atau 1/10 onta, mana yang lebih afdol? Kambing lebih afdol. Karena nanti jatuhnya ini lebih mahal. Pertama, yang kedua darah yang ditumpahkan lebih banyak, nyawa yang disembelih lebih banyak. Tayyib. 1 dinar berapa sekarang? Misalnya kurang lebih 2,5 juta, berarti kali 4 10 juta. Itulah harga onta. Sehingga onta dengan sapi kalau di tempat kita lebih mahal. Lebih mahal onta, bawanya ke sini kan mahal ya. Lebih mahal sapi. Kalau di sana onta murah, kalau di sini jadi mahal. Qultu, kata Jabir, saya enggak mau. Jabir tidak mau menjualnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta lagi, "Bi'nihi, tolong jual kepada saya." Akhirnya Jabir pun bersedia untuk menjualnya. Apakah di sini ada paksaan? Apakah di sini ada paksaan? Di sini tidak ada paksaan. Namun bisa jadi terjadi transaksi semacam ini disebabkan karena latar belakang status sosial. Ini yang mau beli tokoh masyarakat. Malu kalau saya enggak mau jual. Pak Kiai paling besar di situ datang ke rumah kita mau ngelamar. Maksudnya ngelamar tanah ya. Kan kata orang Jawa kayak gitu ngelamar ya. Tanahin jenengan niku kula badhe tumbas. Wah itu nek menolak aib. Apalagi kalau kiainya setiap kali ngaji suka menyinggung setiap warga yang enggak cocok dengannya. Akhirnya dah mau tidak mau saya jual. Akad seperti ini disebut dengan bai' al-muttar. Bai'ul muttar. Transaksi yang dilakukan karena di posisi terpaksa. Tapi terpaksanya lebih rendah dibandingkan ikrah. Termasuk bayul mutor, ada orang butuh duit terus dijual murah. Pak, saya lagi butuh duit, Pak. Ini normalnya 5 juta, saya jual 2 juta saja. Nah, kita ya senang-senang saja, murah. Sehingga sebenarnya dia enggak pengin jual barang itu. Tapi karena butuh duit, akhirnya dia jual dengan harga yang murah. Nah, bai'ul muttar ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah sah ataukah tidak. Dan bedakan antara bai' ikrah dengan bai' muttar ya. Kalau bai'ul mukrah, orang yang dipaksa, itu pakai ancaman. Kalau enggak bapak jual, bapak tahu ini apa? Ini parang, Pak ya. Kalau enggak dijual, awas. Ini apa, Pak? Parang ya. Jadi dia terpaksa menjual karena takut nanti enggak diganggu. Maka ini baik mukroh. Kalau mukroh, ulama mengatakan tidak sah karena tidak saling ridho. Kalau mutor, orang yang terpaksa tadi, dia ridho enggak? Ridho enggak? Ada orang punya barang harga normal 5 juta. Dia datang ke kita, Pak, ini saya jual ke Bapak 2 juta saja. Normalnya 5 juta. dia kalau dibeli dengan tidak dibeli lebih senang mana? Lebih senang dibeli, karena dia lagi butuh, bahkan menawarkan. Meskipun dia sebenarnya menjual itu disebabkan terpaksa. Andai dia punya duit, enggak bakalan dia jual dengan harga murah. Tapi seperti ini boleh, menurut sebagian ulama, karena masih ada unsur ridho. Yang penting kan saling ridho. Sebagaimana ketentuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, illa antakuna tijaratan antara demingkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sehingga yang penting saling ridho, selesai urusan. Tayyib. Dan wallahu alam, hadis ini salah satu di antara dalil bahwa bai'ul muttar sah selama saling ridho. Pertama, Jabir enggak mau jual. Kemudian Nabi SAW menawarkan lagi, sampai akhirnya dijual oleh Jabir dengan harga satu uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli. Namun Jabir minta syarat. Saya minta syarat agar boleh menaiki unta ini sampai ke rumah. Saya minta syarat agar boleh menaiki unta ini sampai ke rumah. Falamma balagtu, setelah aku sampai rumah, ataituhu bil jamal. Aku mendatangi Nabi SAW dengan membawa unta ini. Fanaqadani samanah, kemudian beliau melunasi pembayarannya satu uqiyah, 4 dinar tadi. Tayyib. Coba kita lihat lebih mendalam hadis ini. Nabi SAW melakukan akad di mana? Di perjalanan. Barang diserahkan di mana? Di rumah, di Madinah. Jaraknya berapa? Itu enggak penting. Uang diserahkan di mana? Di Madinah. Uangnya diserahkan di Madinah. Tayyib. Berarti akad dilakukan di jalan, serah terima uang dan barang diserahkan di Madinah. Artinya ada selisih waktu di situ. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika akad dilakukan di jalan, Nabi SAW membeli unta Jabir seharga satu uqiyah, deal. Lalu unta ini dipakai oleh Jabir sampai ke Madinah. Pertanyaannya, apakah barangnya sudah ada? Sudah. Apakah barangnya sudah diserahkan? Belum. Apakah uangnya sudah diserahkan? Belum. Berarti yang seperti ini bukan termasuk jual beli kalik bil kalik. Yang seperti ini bukan termasuk jual beli kalik bil bil kalik. Dulu sudah pernah kita bahas ya, bai'ul kalik bil kalik. Siap-siap. Apa yang dimaksud jual beli kalik bil kalik? Yang mana ini? 1, 2, 3. Jual beli barang utang dengan utang. Pengertiannya, barangnya belum dimiliki oleh penjual dan pembayarannya tertunda. Tayyib. Sehingga kalau barangnya sudah dimiliki oleh penjual, bukan termasuk utang dengan utang. Nah, ada orang yang salah paham dalam memahami kalik bil kalik yang terlarang. Kamu kalau menjual barang harus segera diserahkan, kecuali kalau pembeli segera menyerahkan uangnya. Karena kalau tidak nanti jadinya utang dengan utang. Ini definisi yang keliru. Definisi jual beli kalik bil kalik yang terlarang adalah jual beli yang pembayarannya tidak tunai dan barangnya belum dimiliki oleh penjual. Pembayarannya tidak tunai, barangnya belum dimiliki oleh penjual. Karena itu selama barangnya sudah dimiliki oleh penjual, tidak akan berlaku kalik bil kalik. Selama barang sudah dimiliki oleh penjual, tidak berlaku jual beli kalik bil kalik. Karena kalau sudah dimiliki oleh penjual, itu yang terjadi hanya penundaan serah terima. Yang terjadi hanya penundaan serah terima, bukan transaksi utang dengan utang. Tayyib. Pertanyaan yang kedua, tadi akad dilakukan di jalan, serah terima dilakukan di Madinah. Unta ini ketika dilakukan akad di jalan, apakah sudah pindah hak milik menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Sudah atau belum? Apakah unta ini sudah pindah hak milik dari penjual ke pembeli atau belum? Ya, sudah. Jawabannya sudah. Kenapa sudah? Karena sudah akad. Apa bukti kalau sudah pindah hak milik dalam hadis ini? Jabir minta syarat, minta izin. Baik, saya jual kepada Anda satu uqiyah, tapi saya minta izin untuk menaikinya sampai di Madinah. Sehingga kalau itu belum pindah hak milik, perlu enggak Jabir minta izin? Enggak perlu. Oh, masih miliknya. Orang memakai barang miliknya sendiri perlu minta izin enggak? Perlu enggak? Perlu. Pak, saya mau manasi motor King. Nah, itu izin tetangga. Nah. Ya enggak? Iki bayi ini lagi tidur atau tidak gitu ya. Duwe motor kok repot, Mas. Mau pakai aja harus izin tetangga. Jadi kalau orang memakai barangnya sendiri tidak perlu izin. Makanya yang seperti ini, ketika Jabir izin, bukti bahwasannya barang ini sudah menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya karena sudah jadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti akadnya sah. Karena itulah berdasarkan peristiwa ini kita menyimpulkan adanya akad itu memindahkan hak milik meskipun belum ada pembayaran. Meskipun belum ada pembayaran. Tayyib. Kemudian hadis ini juga dalil boleh membatasi transaksi muawadot dengan manfaat tertentu selama dilakukan secara terukur. Bingung, Pak. Contohnya gimana? Saya jual rumah. Ini saya jual ke Bapak. Harganya 500 juta. Baik, saya mau. Deal hari ini deal. Tapi saya minta tolong dikasih kesempatan untuk tinggal di rumah ini selama setahun. Boleh enggak kayak gitu? Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Dia meminta sebagian manfaat dari rumah itu dengan batas waktu yang jelas, yang terukur. Tapi kalau batasnya enggak terukur, enggak jelas, enggak boleh. Kalau batasnya enggak terukur, enggak boleh. Contohnya gimana, Pak? Saya jual rumah ini ke Bapak, harganya 500 juta. Tapi saya minta izin untuk tinggal di sini sampai mati. Lah matimu kapan? Ya, kurang lebih tahun depan. Ini enggak boleh, kenapa? Karena sampai mati itu enggak jelas. Baik. Sekarang kalau seperti ini boleh enggak? Saya mau wakafkan rumah ini ke masjid. Namun saya diberi hak, saya minta syarat diberi hak untuk tinggal di rumah ini sampai mati. Boleh atau tidak? Boleh enggak? Ya? Boleh atau tidak? Jawabannya? Boleh. Atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena wakaf itu akad tabarruk. Akad sosial. Kalau yang tadi kenapa enggak boleh? Karena jual beli itu akad muawadot, akad komersil. Dipahami ya? Sehingga kalau dalam akad komersil semuanya harus terukur dan jelas. Tapi kalau dalam akad sosial tabarruk boleh tidak terukur dan boleh tidak jelas. Tayyib. Kita lanjutkan. Karena itulah Dalam kasus ini ketika Jabir minta, saya dikasih hak untuk menunggangi unta ini sampai rumah, terukur gak ini? Terukur. Dan itu diperbolehkan. Loh, kan ini sudah jadi untaku. Ya betul, ini sudah jadi unta bapak, sudah milik bapak. Tapi saya minta syarat, saya boleh tinggal di sini, saya boleh menempati rumah ini atau menunggangi unta ini sampai di titik ini. Kalau bapak setuju, kita akad. Kalau enggak setuju, ya saya enggak mau jual. Baik, saya setuju. Ya sudah, berarti saya pakai. Kemudian dari yang tadi kita sampaikan menunjukkan bahwa antara jual beli dengan serah terima itu boleh dipisahkan, kecuali untuk benda ribawi. Untuk benda ribawi seperti emas dan perak, akad dengan serah terima itu wajib dilakukan bersamaan. Untuk benda ribawi, emas dan perak, akad itu boleh dilakukan harus dilakukan bersamaan dengan serah terima. Tapi kalau selain benda ribawi, tertunda tidak masalah. Tsumma raja'tu, kemudian kata Jabir, setelah beliau mendapatkan pembayaran ontanya satu uqiyah dan ontanya sudah diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Jabir, kemudian aku pulang. Fa arsala fi athari. Ternyata beliau menyuruh seseorang untuk mengikutiku. Saya pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk mengikutiku. Faqala, aturani ma kastuka li akhudha jamalaka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah menurutmu saya akan merampas ontamu? Apakah kamu anggap saya akan merampas ontamu? Khudh jamalaka, silakan ambil unta ini. Wa darahima kafawalaka, uang dirham tadi kamu miliki, enggak masalah. Sehingga maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menghadiahkan untuk Jabir uang satu uqiyah 40 dirham tapi melalui transaksi jual beli. Dan ini boleh ya. Misalnya pesan GoFood lewat Gojek. Setelah dapat, drivernya WA, "Pak, kami sudah belikan. Ini akan kami antar ke mana titik yang tepat." Nah, kita balas, "Buat masnya saja, ya, silakan dimakan." Nah, ini masalahnya bapak belum bayar. Nah, kalau kayak gitu nggak boleh. Makanya Anda bayar pakai GoPay. Bayar dulu pakai GoPay. Bayar pakai GoPay. Nah, ketika dia dapat, terus mau diantar, buat bapak saja. Baik, bolehkah seperti ini? Bolehkah melakukan seperti ini? Kenapa enggak boleh? Pakai GoPay. Kalau pakai GoPay kenapa? Riba, begitu ya. Terus GoFood-nya juga riba. Maka tidak boleh melakukan transaksi riba demi mensedekahkan harta kepada orang lain. Nah, yang lebih tepat, mereka para gojek-gojek itu silakan diundang ke masjid, mari kita kajian bersama ya. Makanya urusan belakangan nanti saja. Tayyib. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil terkait masalah transaksi jual beli. Di antaranya adalah meminta batasan ketika transaksi jual beli dengan klausul tambahan yang itu kembali manfaatnya kepada salah satu pelaku akad. Saya ulang ya. Di antara yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli adalah boleh mengajukan syarat atau klausul perjanjian yang manfaatnya kembali kepada salah satu pelaku akad. Dan ini pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapatnya Zahiriyah, yang mereka mengatakan dilarang untuk membuat kesepakatan dan klausul kecuali yang ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya enggak boleh. Yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau enggak ada di dua tempat ini enggak boleh. Dan ini adalah pendapat yang enggak benar, karena hadis ini menjadi bukti Jabir meminta syarat yang itu menguntungkan untuk Jabir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Selanjutnya, hadis ini juga dalil bolehnya orang berpura-pura melakukan transaksi meskipun tujuannya dalam rangka sedekah. Sebenarnya saya enggak ingin beli, tapi lihat penjualnya kok melas banget. Kita rana sing tuku, ya sudahlah tak tuku. Pernah kayak gitu, Pak? Hey. Misalnya penjual es atau penjual apa keliling-keliling kampung, ya, tang ding tong tang ding tong, rana wong tuku. Nah, kita merelakan diri, kasihan orang ini karena enggak ada yang beli, biar saya beli. Padahal ketika kita beli mungkin kita enggak doyan. Kasihkan orang lain. Seperti ini boleh. Nah, sekarang ada penjual bakso berhenti di depan rumah, Pak beli, kasih sambal yang banyak, Pak. Berapa? 8.000 dibayar. Kasihkan jenengan saja yang makan. Kalau seperti ini caranya, ya jangan ngasih sambal yang banyak. Ini mencelakakan orang lain, ya. Tayyib. Tapi model sedekah seperti ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertransaksi dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hukmu bai'il mudabbar. Hukum menjual budak mudabbar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "A'taqa rajulun minna 'abdan lahu an duburin lam yakun lahu malun ghairuhu." Jabir bercerita, dulu ada seseorang yang dia membebaskan budaknya an duburin dengan cara transaksi tadbir atau transaksi menjadi budak mudabbar. Lam yakun lahu malun ghairuhu, padahal dia tidak punya harta yang bisa diwariskan selain budak itu. Fada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faba'ahu, lalu beliau membelinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Apa itu budak mudabbar? Budak mudabbar pengertiannya adalah budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Nanti kalau saya mati kamu merdeka. Namanya mudabbar. Kalau budak yang seperti ini, kalau kamu bisa membayar sekian juta kamu merdeka. Namanya budak apa itu? Namanya budak mukatab. Nah, budak mukatab inilah yang berhak dapat zakat. Ini zakat salah satunya adalah wafir riqab untuk para budak, itu tidak semua budak, khusus untuk budak mukatab. Sehingga kalau tidak mukatab tidak diberi zakat. Kenapa? Karena hartanya budak itu milik tuannya. Ibarat seperti binatang. Sapi misalnya dia makan di tempat sampah di Gunung Kidul itu, ternyata setelah makan dia menelan cincin. Nah, dikunya kelutak-kelutik, kecantol nyangkut di sela-sela giginya. Nah, sapi itu datang ke tuannya minta tolong agar dicabutkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, Kalau misalnya tuannya menemukan cincin itu milik siapa? Milik sapi atau milik tuannya? Milik tuannya. Budak itu seperti itu. Jadi budak nek nyambut gawe untuk duit, budak kalau kerja dapat uang, kemudian dia pulang, maka uang itu menjadi hak tuannya 100%. Makanya budak kalau dikasih zakat, ya nanti diambil sama tuannya. Karena itu yang bisa berpengaruh terbantukan dengan zakat hanya budak mukatab. Kalau dia dikasih zakat, nah uangnya ini dipakai untuk nyicil tebusannya. Saya diminta untuk membayar, kalau mau merdeka membayar 10 juta. Saya sudah nyicil 3 juta. Nyambut gawe dia kerja di mana-mana, dapat 500 dipakai untuk nyicil, begitu seterusnya. Nah inilah yang berhak dapat zakat. Dia langsung dikasih zakat 7 juta dipakai untuk nutupi sisa kekurangan untuk memerdekakan dirinya. Budak ini namanya apa tadi? Mukatab. Kalau mudabbar tidak dikasih, karena dia sudah akan dijanjikan merdeka oleh tuannya. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Tapi sayangnya sahabat ini tidak punya harta selain budak itu. Berarti nek mati kok budaknya merdeka, maka ahli warisnya enggak punya warisan apapun. Itu artinya dia sama dengan menwasiatkan semua hartanya untuk orang lain sementara ahli warisnya tidak ditinggalkan. Dan itu enggak boleh, karena berarti nanti mencelakakan ahli waris. Akhirnya dipanggil oleh Nabi SAW, lalu beliau diminta jual budakmu. Kemudian dijual dengan harga tertentu. Nah duitnya ini bisa dipakai untuk calon warisan. Duitnya dipakai untuk calon warisan. Nanti kalau kamu mati, duit ini nanti bisa dipakai untuk warisan. Tidak boleh dimerdekakan, tapi yang boleh dijual. Berdasarkan hadis ini, dalil bahasanya budak mudabbar boleh dijual. Budak mudabbar boleh dijual. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini, ada yang mengatakan enggak boleh dijual budak mudabbar. Ada yang mengatakan boleh dijual. Dan yang benar, budak mudabbar tidak boleh dijual kecuali jika pemiliknya tidak punya harta kecuali budak mudabbar. Hanya satu kasus ini saja. Kenapa budak mudabbar enggak boleh dijual? Kenapa budak mudabbar enggak boleh dijual? Nanti kalau dijual, janji bebas tidak akan terlaksana. Nanti kalau saya mati kamu bebas. Mendekati mati didol. Pembelinya orang yang masih muda. Nanti kalau kamu mati saya jual, kamu bebas. Lah kowe sik enom koyo ngene koyo. Ketika sudah tua mendekati mati ngomong kayak gitu lagi ya, dijual ke orang lain, maka dia selamanya tidak akan bisa bebas. Karena itulah pada asalnya budak mudabbar tidak boleh dijual. Dan ini pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pendapat Sa'id Ibnu Musayyib, pendapat Asy-Sya'bi, dan pendapatnya Abu Hanifah serta Imam Malik. Karena kalau dia dijual berarti dia atau si tuannya menyalahi janji, padahal Allah telah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah setiap kesepakatan. Wallahu taala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas yang terakhir tentang masalah budak mudabbar ya. Meskipun kasus perbudakan di zaman kita tidak ada, namun para ulama tidak menghapus fikih tentang masalah perbudakan. Karena hukum itu berlaku sampai kiamat, meskipun pelaksanaannya belum ada di zaman sekarang. Karena itu tidak ada istilah pembahasan masalah budak tidak relevan dengan zaman. Ya tetap relevan, karena aturan ini berlaku meskipun belum digunakan. Sama sebagaimana kita banyak membaca dan belajar UUD 45 padahal kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita banyak belajar tentang undang-undang, sementara kita belum tentu berkepentingan dengan itu undang-undang. Di Fakultas Hukum jumlah mahasiswanya berapa? UGM, UII, UPN. UPN ada Fakultas Hukum? Enggak ada. Enggak tahu apa enggak ada. UPN. Enggak ada. UGM, UII, kemudian di tempat-tempat yang lain total ribuan orang. Ribuan yang belajar di Fakultas Hukum itu apakah semuanya punya kepentingan dengan yang dia pelajari? Belum tentu. Dia belajar hukum kriminal, dia belajar ini, padahal dia bisa jadi gak punya kepentingan. Dan tidak ada satupun orang liberal yang mengatakan ini hukum yang tidak relevan. Karena yang namanya hukum itu tetap berlaku meskipun pelaksanaannya belum ada. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya di sesi yang pertama. Untuk selanjutnya sesi kedua kita buka tanya jawab. Silakan bagi jamaah sekalian bisa merapat ke depan untuk yang putra untuk mendekat ke mik, bagi yang putri bisa mempersiapkan setelahnya. Kita sudah siapkan mik juga. Baik, sebelum dari jamaah yang ada, kami bacakan pertanyaan dari pendengar satu Radio Lombok Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah hukumnya kredit rumah subsidi dari pemerintah melalui bank konvensional? Saya sudah terlanjur KPR rumah bersubsidi. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kredit rumah subsidi melalui KPR bank konvensional? Dan ini sudah terlanjur ya? Sudah Ustaz. Sudah berlalu. Bedakan pembahasan antara mereka yang belum berkasus dengan mereka yang sudah berkasus. Dan selalu kita ingatkan seperti itu ya. Karena jangan sampai orang salah paham. Sebagaimana kita perlu membedakan fatwa untuk orang yang dalam kondisi normal dengan orang yang dalam kondisi terpaksa. Sebagaimana penjelasan ulama berbeda antara dalam kondisi darurat dengan dalam kondisi tidak ada paksaan, tidak ada masalah. Karena siapa yang bisa membedakan setiap kasus likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal, itu bagian dari fikihnya seorang ulama. Sehingga ketika dia membahas kasus A, beliau sedang memberikan penjelasan dan solusi untuk mereka yang sedang berkasus, bukan mengajak orang lain untuk berkasus. Misalnya fatwa salah satu ulama yang menjelaskan tentang apa hukum gaji dari seorang karyawan yang dulu ketika daftar pakai sogok. Mereka memfatwakan gajimu halal kalau kerjamu kerja yang baik. Wow, berarti kalau kayak gitu mari kita daftar kerja pakai sogok. Nah, ini kan salah paham. Loh, kan katanya gajinya halal dan kita diarahkan untuk mencari yang halal. Berarti kalau daftar kerja pakai sogok ijazah palsu nanti gajinya halal. Ini salah paham. Karena penjelasan beliau untuk mereka yang sudah berkasus, bukan mengajak orang yang belum berkasus agar melakukan kasus. Nah, untuk mereka yang sudah berkasus, terutama yang sudah terlibat dalam KPR, kita selalu mengatakan rumahnya rumah yang halal. Hasil dari KPR itu halal. Sehingga silakan ditempati. Kalau masih Anda butuhkan, mau dijual juga silakan, mau dikontrakkan silakan. Itu murni hak Anda sebagai nasabah. Nah, yang jadi masalah adalah dia membayar bunga ke bank. Sehingga perjuangannya bagaimana caranya agar dia tidak bayar bunga ke bank, itu saja. Wah, kalau kayak gitu bisa enggak, Pak? Ya. Ada yang berhasil dan banyak yang gagal, kan gitu. Kalau Anda termasuk satu orang dari 1000 orang yang gagal, walhamdulillah. Karena perbandingannya 1001. Sehingga misalnya Anda berjuang bagaimana caranya agar melobi bank kemudian Anda hanya bisa bayar pokoknya saja, tidak perlu bayar marginnya. Kalau banknya bank yang bertakwa, insya Allah akan diizinkan. Dan berdoalah semoga mereka dapat hidayah sehingga menjadi bank yang bertakwa. Kalau banknya bertakwa gimana Pak? Bubar ya. Pasti sudah tidak lagi berwujud bank. Cuman kalau Anda tidak berhasil, minimal Anda sudah menyampaikan pengajuan agar bunganya ditiadakan. Sehingga ketika mereka maksa, berarti ini satu pihak tidak saling ridho. Dan kalau riba itu tidak saling ridho, ada salah satu yang dipaksa, makanya yang nanggung dosa yang maksa. Sebenarnya saya enggak mau ngasih kelebihan, tapi kalau enggak, saya enggak gimana lagi, enggak bisa apa-apa saya. Akhirnya di posisi ini, berarti dia nyerahkan itu tidak ridho. Maka ini terjadi makas, perampasan hak milik orang lain yang dilegalkan oleh hukum di negara kita. Minimal di sini kita sudah berlepas diri, berarti saya sebenarnya tidak mau memberi makan riba, tapi karena dia maksa saya kasih dalam kondisi saya terpaksa. Tapi Anda sudah mengajukan permohonan. Sama halnya seperti ini, Anda buka rekening di bank konven karena untuk kebutuhan kelancaran transportasi uang, lalu lintas uang. Lalu Anda mengajukan, tolong bunganya dinolkan, saya enggak mau bunga, enggak ada tambahan. Ada bank yang bisa dan ada yang tidak bisa kan. Nah ketika ada bank yang enggak bisa gimana? Pak, ini kami sudah ajukan ke direksi, tapi direksi enggak mau. Ini aneh ya, aneh. Direksi enggak mau, tetap harus dikasih. Nah kalau seperti ini dan Anda tetap membutuhkan, maka Anda katakan saya tidak ridho ada ini, dan nah, karena saya terpaksa harus punya rekening ini ya, mau tidak mau buka. Tapi di posisi itu kita sudah berlepas tangan dari kebijakan yang dibuat oleh bank. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan jemaah yang ingin bertanya bisa ke sebelah ini pembawa acara. Kemudian saya angkat satu pertanyaan lagi Ustaz dari Radio Muslim sebelum dari jemaah. Pendengar Radio Muslim, assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah jika orang yang berhutang ke kita kadang-kadang memberi makanan Ustaz? Bolehkah kita terima? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang utang ke kita dia ngasih makanan, pertanyaannya adalah apakah sebelum utang sudah sering ngasih makanan? Kalau kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang memberi makanan. Kadang-kadang berarti sebelum utang sudah pernah memberi. Sudah pernah. Kalau sebelum utang sudah terbiasa seperti itu, misalnya tonggone, koncone, maka ketika ada transaksi utang masih ada seperti itu, insya Allah tidak masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya jamaah dari masjid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa hukumnya ada kasus seseorang bekerja di Indonesia tapi mendapatkan pendapatan dari luar, dan secara hukum Indonesia untuk diwajibkan untuk membayar pajak, tapi ketika hendak membayar pajak tidak ada entiti atau perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga untuk membayar pajak tersebut agak ragu. Maksudnya kalau secara Islam apakah kita wajib membayar pajak atau itu dibiarkan saja? Artinya sebenarnya kalau dari hukum Indonesia itu jadi seperti declare menyatakan bahwa pendapatan saya sekian, seperti itu Ustaz. Apa hubungannya antara luar negeri dengan pajak? Maksudnya gini, kalau dia statusnya bekerja di luar negeri tapi bekerja di Indonesia, artinya perusahaannya milik luar negeri. Perusahaan di luar negeri tapi dia bekerja di Indonesia. Bekerja di Indonesia, terus? Secara hukum Indonesia wajib bayar pajak, tapi ketika membayar pajak kan tidak bisa di Indonesia karena tidak ada entiti perusahaannya di Indonesia. Apakah orang tersebut secara Islam harus membayar pajaknya atau tidak? Berarti kalau diam saja tidak, Dirjen Pajak enggak bisa audit ya? Seperti itu. Enggak bisa. Baik. Alhamdulillah. Memang biasanya kalau seorang karyawan di sebuah perusahaan ketika dia mau membayar pajak, biasanya kan lewat perusahaannya ya. Ada entitas perusahaannya yang melaporkan dan di situ sudah include dengan pajak para karyawannya. Nah, kemudian kalau entitas perusahaannya ada di luar, otomatis pajak itu tidak bisa digulirkan di tempat kita. Apakah kita harus menjadi Panji Blokosuto? Nah, terang-terangan menyebutkan berapa penghasilan saya kepada orang lain? Tidak. Karena Islam tidak mewajibkan kepada kita untuk menceritakan setiap harta yang kita punya. Sehingga bolehkah kita tidak cerita kepada orang lain mengenai penghasilan kita? Boleh atau tidak Pak Gun? Sangat boleh ya. Tidak perlu. Bukan cuma boleh, bahkan tidak perlu cerita ke orang lain. Kalau saya tanya kepada Anda, berapa penghasilannya Bapak sebulan? Pasti akan malu. Makanya ketika daftar anak SD, disebutkan rentang penghasilan orang tua antara sekian sampai sekian. Dia itu pilih yang paling rendah. Kenapa? Malu kalau ketahuan yang tinggi. Biasanya dikasih rentang seperti itu. Karena kalau fix itu membuka aib. Kita juga enggak tahu. Kekayaan itu kelihatannya aib, makanya orang tidak menampakkan keluar. Anda bawa duit, tapi duit itu enggak dibungkus. Ratusan ribu merah-merah itu Anda tenteng gitu ya. Dipakai kipas-kipas. Aib enggak ini? Aib. Makanya ketika orang bawa duit malu, disimpan, masukkan amplop. Ngasih orang uang, ngasih langsung duit dengan pakai amplop. Mana yang lebih memalukan? Dua-duanya memalukan. Bukan ya. Mana yang lebih memalukan? Tanpa amplop. Uang telanjang itu memalukan. Nah, ini salah satu di antara contoh bahasanya sah-sah saja orang merahasiakan hartanya, uangnya. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah apakah kita wajib membayar pajak dalam Islam? Jawabannya, dalam Islam tidak ada kewajiban bayar pajak. Dalam Islam tidak ada kewajiban bayar pajak. Kewajiban dalam Islam hanya zakat. Kewajiban dalam Islam hanya zakat. Kemudian lebih dari zakat apa Pak? Lebih dari zakat adalah memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Di sudut daerah sana ada kaum muslimin yang sedang kelaparan dan seterusnya. Wajib kita bantu. Dan itu meskipun di luar zakat. Kenapa? Karena muslim tidak boleh membiarkan muslim yang lain dalam kondisi dia tertindas atau dia kelaparan dan seterusnya. Di sudut bumi yang sana ada muslim yang butuh bantuan karena tertindas orang kafir. Apakah kita boleh diam saja? Enggak boleh, wajib bantu. Nabi SAW pernah mengatakan, al-mu'minu akhul mu'min fala yuhzinuhu wala yahzuluhu. Mu'min itu saudara mu'min yang lain, karena itu tidak boleh membuat dia sedih, tidak boleh membuat dia mendapatkan madharat, dan tidak boleh membiarkan dia dalam kondisi kesusahan. Sehingga kalau ada mu'min yang kesusahan, kita semampunya berusaha untuk membantu. Sedangkan pajak tidak masuk di sini. Pajak tidak masuk dalam kategori ini. Selanjutnya, kalau saya bayar pajak boleh enggak? Jawabannya sah-sah saja kalau ada muslim mau bayar pajak. Boleh saja. Karena itu sifatnya tabarruk untuk negara. Meskipun kalau tidak dibayar juga diperbolehkan. Saya tetap ingin nyumbang untuk negara. Alhamdulillah, kalau seperti itu, Anda jika mau nyumbang untuk negara, sebenarnya bisa dilakukan dan akan langsung terrealisasi. Kembalikan untuk kemaslahatan negara. Contohnya gimana Pak? Konblok yang rusak itu loh Mas, diganti Mas. jalanan-jalanan yang rusak diganti. Jenengan punya duit berapa, langsung ganti konblok. Konblok ini milik siapa? Milik umum. Kalau sudah milik umum berarti dia kembali ke negara. Lain halnya kalau naik dulu. Kalau naik ketika turun, jadinya apa, Pak? Eh? Ketika naik turun, eksesnya banyak, bocor kanan, bocor kiri, kan gitu ya. Sehingga baliknya sedikit. Orang bayar pajak 1M naik. Tolong, saya berharap pembangunan di kampung saya terlaksana. Yang turun 10 juta. Sisa yang lain kemana? Ya wallahu a'lam, nyiprat kemana-mana. Makanya kalau efisiensi itu dilakukan, di mana orang kaya itu berada, kemudian nanti daerahnya akan semakin makmur tanpa harus nunggu dari atas. Pembangunan di sekitar orang kaya itu bisa jadi lebih cepat. Cuman negara kan minta pemerataan. Kami juga butuh untuk daerah-daerah yang lain yang minim. Tapi sayangnya ketika naik turunnya nyantol ya. Akhirnya yang sampai ke bawah tinggal sedikit. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan ada lagi penanya yang ingin bertanya bisa maju ke depan. Kalau tidak ada, kita coba angkat pertanyaan dari Putri. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bismillah. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya bagi seorang anak yang ingin membelikan tiket pesawat bagi orang tuanya dari kota di mana orang tua tersebut tinggal menuju pulau lain dengan tujuan orang tua ini ingin menghadiri acara 1 tahun meninggalnya nenek sekaligus berkumpul dengan keluarga besar yang selama ini sangat jarang bertemu karena tinggalnya di beda-beda pulau. Anak ini ingin melakukannya dengan pertimbangan begini Ustaz. Orang tuanya sudah sangat tua, kemudian sudah mencoba menasehati untuk tidak apa melakukan atau mengikuti acara-acara seperti itu, namun pertimbangan orang tua sangat ingin bertemu dengan keluarga besar yang selama ini sangat jarang bertemu. Dan di sisi lain, kalaupun tidak dibelikan tiket pesawat, orang tua tetap akan menuju ke pulau tersebut menggunakan mobil ya, jalur darat, padahal jarak tempuhnya sangat jauh Ustaz, kurang lebih 1,5 hari perjalanan darat. Sedangkan dari segi fisik juga ya sudah menurun gitu Ustaz. Nah, demikian pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tidak perlu saya ulang pertanyaannya ya, meskipun tidak masuk di online. Di kesimpulannya, innamal a'malu binniyat. Biasanya amal itu tergantung dari niat. Meskipun dari niat itu ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Niatnya A, tapi A ini mengandung efek samping minus A, B plus, dan seterusnya. Terus bagaimana kalau kayak gini? Jika terjadi seperti ini, maka kembalikan kepada niat utama. Yang dinilai adalah niat utama, sedangkan tabi, niat-niat yang mengikuti, sifatnya hanya mengikuti. Dia tidak memberikan hukum. Karena itu insyaallah tidak masalah belikan tiket pesawat untuk sang ibu dengan niat utama agar beliau bisa silaturahmi. Dan kalau itu tujuan besarnya, maka uang yang dikeluarkan justru bernilai ibadah. Ya meskipun dari silaturahmi itu ada efek samping acara lainnya. Misalnya acara arisan, tapi ini acara mubah ya. Atau acara apalagi tadi, peringatan 100 hari dari orang yang sudah meninggal. Cuman ini sifatnya bukan niat utama. Jadi minta kepada yang bersangkutan, saya belikan tapi niatkan ibu ini dalam rangka untuk kumpul keluarga besar, bukan dalam rangka untuk menghadiri acara 100 hari. Mungkin bisa dibelikan tiket selisih sehari. Jadi acaranya 101 hari ya. Kemarin acaranya, hari ini beliau datang. Sehingga tidak ada peluang untuk memeriahkan peringatan 100 hari meninggal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Silakan bagi yang putri untuk bertanya, kita buka kesempatan sekali lagi bila ada yang bertanya. Baik, kalau belum ada, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya mengenai pajak. Kan kita tidak wajib untuk membayar, tapi bagaimana dengan pajak kendaraan yang tiap tahunnya kita harus membayar begitu? Jika kita tidak bayar kan dendanya akan berjalan terus-menerus. Bagaimana Pak Ustaz, saya mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Karena saya enggak dengar dengan jelas misalnya. Coba mic-nya didekatkan, Ibu. Pajak, ya betul, pajak. Telat. Begini Pak Ustaz, bagaimana dengan kewajiban kita yang harus membayar pajak kendaraan bermotor? Pajak kendaraan. Ya, jika tidak dibayarkan akan timbul denda setiap tahunnya. Ya. Itu kan akan menjadi lebih membebankan kita gitu. Tayyib. Berarti kalau seperti itu silakan dibayar. Ada pajak kendaraan motor, kalau enggak dibayar nanti kena denda. Resikonya apa ketika tidak dibayar? Bisa ditilang. Nah, daripada nanti deg-degan, enggak nyaman, daripada ditilang terus Anda bayar. Misalnya Anda aman dari resiko. Ini kalaupun enggak saya pajeki, enggak bakalan ada polisi yang ngelirik untuk nilang misalnya ya. Atau jalur Anda dengan tempat tujuan itu tidak pernah ada tilangan. Seperti jalan Kaliurang nih ya. Dari mulai UGM sampai ujung atas kan enggak pernah ada tilang-tilangan. Ada, Pak? Jarang ya, kecuali kalau malam. Kecuali kalau malam. Atau misalnya motornya di kampung. Ya cuma dipakai keliling kampung saja. Enggak pernah dipakai sampai keluar-keluar jauh. Sehingga kalau enggak dipajeki, motor itu dibiarkan saja sampai rusak. Selesai, hilang. Nah, kalau seperti ini tidak akan ada denda, tidak akan ada penalti apapun, karena memang selama itu Anda mau menggunakan motor ini untuk kepentingan pribadi saja tanpa ada niat untuk dijual. Kecuali kalau ada niat untuk dijual, nanti akan saya jual ulang. Nah, itu pajak harus dipenuhi karena menyangkut hak konsumen yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Namun bagi pendengar radio muslim yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaan di pesan singkat di radio muslim 08232727533. Pertanyaannya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita jualan online, kita jualan di lapak kita tapi barangnya kita ambil dari lapak si fulan. Apabila ada yang beli di lapak kita belikan di lapak si fulan tadi dan kita minta dijadikan dropshippernya. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kasus yang banyak terjadi dalam transaksi online ya. Jadi dia mengambil barang dari lapak orang lain dijual di lapaknya. Jika dia di posisi sebagai wakil, di posisi sebagai wakil dari pemilik lapak pertama, enggak masalah. Sehingga minta izin menghubungi pemilik lapak A. Kemudian minta, boleh enggak barang-barang Bapak saya jualkan di lapak saya? Nanti kalau laku saya dapat berapa persen? Kemudian pemilik lapak bersedia mengizinkan, silakan dilakukan. Kalau seperti ini berarti posisi Anda adalah sebagai wakil. Dan wakil itu ciri khasnya dia enggak perlu bayar dulu. Dia boleh pakai barangnya atau dia boleh menjualkan barangnya, tidak perlu bayar. Hanya saja wakil itu tidak berhak untuk menetapkan harga. Itu kerugian wakil. Sehingga kalau misalnya dia mau jual, sebenarnya di tempat saya itu bisa laku 50.000. Tapi pemilik barang melarang menjual lebih dari 30.000, ya sudah. Kalau sampai dijual lebih dari 30.000, khianat. Kecuali kalau Anda kulaan, Anda beli dulu dengan harga misalnya kulaknya 20.000, kemudian Anda jual 50.000, silahkan. Tapi kalau Anda belum beli, Anda hanya wakil, maka mau menaikkan harga wajib izin kepada pemilik barang. Berapa nilai yang boleh saya lepas? Antara 25 sampai 30. Lalu Anda jual 30. Kemudian nanti Anda dapat sekian persen, silakan. Ini boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan kembali dari Radio Muslim. Pertanyaan dari hamba Allah di Condong Catur. Assalamualaikum. Bagaimanakah pembagian keuntungan, misalnya saya sebagai pemodal dengan menyediakan tempat dan seluruh isinya, sedangkan pihak lain yang melaksanakannya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bagian teknis dalam transaksi mudharabah atau musyarakah. Tapi kalau tadi yang disebutkan mudharabah, modalnya dari satu orang, yang satunya hanya pelaksana. Ini masalah teknis. Nah, masalah teknis itu kembali kepada kesepakatan. Islam tidak memberikan batasan berapa pembagiannya. Anda bisa buat kesepakatan 70-30, 60-40, atau 50-50, sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah putra, bisa langsung ke depan. Cukup. Kalau tidak ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz, dari pendengar Radio Muslim. Pertanyaannya, assalamualaikum. Saya tidak pernah menabung di bank. Saya titipkan di teman, akan tetapi sama teman juga dikasihkan ke bank. Terus bagaimanakah Ustaz jadinya hukum saya menabung? Terima kasih. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Selama Anda tidak melakukan kerjasama, pelanggaran itu tidak melebar. Jadi al-haramu la yata'adda, sesuatu yang haram itu tidak melebar. Karena itu ketika Anda titip ke teman itu, dan maksud Anda titip ke teman Anda, di posisi ini Anda sama sekali tidak berdosa. Kalau selanjutnya teman ini menaruh di bank, itu tanggung jawab dia dengan bank, urusan dia dengan bank. Karena itu kalau ada unsur dosa atau ada unsur yang bermasalah, maka itu kembali kepada dia dengan bank. Anda tidak ikut campur dalam hal ini. Kecuali kalau Anda melakukan kerjasama, baik, saya dukung pakai dana saya biar nanti bunganya lebih besar, pakai satu akun ya. Di sini ada 10 atau 100 orang misalnya, masing-masing punya berapa, misalnya 100 juta. Kalau masing-masing buka rekening, satu rekening 100 juta, bunganya kecil. Tapi kalau pakai atas nama satu orang, 100 juta kali 100, berapa itu? 10M jadi 1, nah itu rada gede. Terus nanti hasilnya dibagi bersama. Jika yang ini niatnya, berarti dia ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Tapi kalau niatnya hanya untuk keamanan, insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam. Taib, demikian yang bisa kita bahas. Waktu kita pas ya, 1,5 jam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.